Ternyata bisa dikenal dengan lima metode atau dipahami dengan lima metode, yaitu yang pertama adalah hati tulus, ibadah bagus, hidup lurus, ikhtiar serius, dan tobat terus menerus. Nah, kita sekarang sudah memasuki us yang kelima, yaitu tobat terus menerus. Bagaimana kita harus bertobat? Silakan, Nak. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya yakin kepada Allah itu harus ada buktinya. Buktinya ikhtiar yang serius. Jadi kalau ngomong yakin tapi nggak serius ikhtiar, dia lagi ngelamun. Dan yang kelima adalah tobat terus menerus. Naik mobil, kaca kotor. Kipas kaca tidak jalan. Gelisah tidak? Kenapa? Karena tidak ada jalan, karena tidak lihat jalan. Jalannya ada. Kenapa gelisah? Karena nggak kelihatan. Apa yang harus kita pikirkan? Mikirkan jalan dulu atau mikirkan ngebersihkan kaca dulu? Nah, itulah tobat. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang terus tobat, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Yang pertama, kalau tobatnya bagus, ini yang gelisah, neken, dirubah oleh Allah. Jadi lega, jadi nyaman. Dua, wa min kulli daikin makhrajan. Yang kedua, Allah akan buat jalan keluar. Ada aja jalannya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki pertolongan dari tempat yang tidak terpikirkan sama sekali oleh kita. Rezeki kita udah ada? Udah ada? Kenapa susah? Karena terhalang oleh dosa. Jalan keluar dari masalah kita udah ada? Sudah ada? Kenapa gak kelihatan? Karena terhalang oleh dosa. Tapi si itu gak pernah sholat, banyak rezekinya. Dunianya dikasih, tapi ketenangannya gak akan pernah dikasih. Perusahaan dibesarkan, terus aja dia gak menikmati apapun. Selain menikmati kegelisahannya. Mobil bagus, bagaimana ini? Sudah saya temukan tanda tangan. Mobilnya bagus, tapi marah-marah sepanjang jalan. Mahal ketenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana bisa tobat? Syarat utama tobat itu nyesel. Ampun ya Allah, saya udah zalim, saya udah benar-benar. Nah, makin sakit, makin nyesel, sampai keluar air mata, itu kayak digerus. Si kotorannya itu dibersihkan. Udah gitu mohon ampun. Nabi Adam dari sorga diturunkan ke bumi. Dari segala ada, dia enggak ada. Dari dekat dengan keluarga jadi jauh. Kembalinya lagi oleh apa? Tobat Rabbana. Apa? Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami ngaku kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak menyayangi, melimpahkan rahmat, kami pasti rugi. Jadi orang tobat itu enggak melihat orang lain yang dosa kepada dirinya. Yang dilihat adalah dirinya yang zolim kepada diri sendiri. Jelas? Jelas tidak nih? Nabi Adam kan ditipu iblis. Tapi enggak pernah, ya Allah, gara-gara si iblis nipu saya. Saya jadi makan buah khaldi itu. Hajar dia. Tidak. Ini lagi Siti Hawa. Kenapa dia pakai ikut makan? Jadi saya makannya banyak. Enggak juga. Nabi Yunus ninggalkan umat. Dihukum oleh Allah. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke lautan. Gelapnya lautan, diterkam ikan. Gelapnya perut ikan. Lolosnya dengan apa? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah. Maha suci engkau. Sedangkan saya ini orang yang zolim, ya Allah. Orang yang kotor, orang yang hina. Ngaku tuh. Tidak nyalahkan umat yang tidak nurut. Tidak nyalahkan yang ngecemplungin. Tidak nyalahkan ikan. Itulah orang tobat. Fokus melihat kesalahan sendiri. Ngaku dia yang zolim. Dan minta ampun kepada Allah. ngasih ketenangan. Yang kedua, ada jalannya. Syarat lainnya apa? Tobat, hijrah. Misal, orang yang biasa nyakitin orang pakai mulut, kalau tobat, dia nggak pernah ngomong jelek. Itu tobat. Yang biasa minum-minuman keras, tobat, selain tidak minum, dia nyumbang makanan kepada orang lain. Yang merokok, berhenti ngerokok, dan tidak nyumbang rokok, nyumbang makanan yang halal. Begitulah orang yang tobat, hijrah. Bergaul dengan orang yang tidak baik, kalau tobat, dia tidak mau dengan yang tidak baik. Cari yang baik. Kekuatan tobat seseorang dilihat dari bagaimana hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Makin kuat hijrahnya, makin bagus tobatnya, makin tenang hatinya, makin terbuka jalan keluar dari semua masalah hidupnya. Subhanallah, itulah tadi us yang terakhir yaitu tobat. Betapa manusia selalu melakukan kesalahan. Dan memang takdir manusia adalah melakukan kesalahan demi kesalahan. Namun karena sifat sayang Allah terhadap kita, Allah terus membuka pintu tobatnya. Lantas reaksi kita seperti apa? Apakah kita bersombong dengan pintu tobat itu? Maka di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, marilah kita tingkatkan tentu saja ketakwaan kita. Insya Allah setelah kita keluar dari Ramadan ini, seperti yang dijanjikan, kita terlahir seperti bayi yang baru lahir. Pemirsa, di segmen yang terakhir nanti kita akan berdoa bersama, sekaligus akan mendengarkan kesimpulan dari bahasan kita kali ini, yaitu tentang rahasia tawakal. Namun kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.